Okay. Yeah. Adalah darahku, kini kau telah ajukan untuk berpisah dariku. Dan rasakan rasa sakitnya hatiku, karena kau telah selalu salah untuk menilai diriku. Ku tak sanggup melupakan dirimu, kehilangan dirimu melumpuhkanku. Kau menganggapku tak bisa setia, antara cinta kita berdua berakhir dengan cerita duka. Perpisahan telah membuat jadikan dirimu sudah bukanlah milikku, sudah bukanlah milikku. Antara cinta kita berdua milikku, sudah bukanlah milikku. Setia antara cinta kita berdua berakhir dengan cerita duka. Perpisahan telah membuat jadikan dirimu sudah bukanlah milikku, sudah bukanlah milikku. Bukanlah milikku, sudah bukanlah milikku.